Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bidinihi ila yumidin. Pemirsa Raja TV atau Raja TV dan juga Suruh TV yang muliakan Allah SWT, serta pendengar Radio Raja yang muliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Tentu tak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan tauladan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW dari mencintai segala apa yang ada di dunia ini. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, topik pembahasan kita setelah selesai membahas tentang faedah-faedah ilmiah dari Sirah Nabawiyah, sekarang kita berpindah kepada generasi berikutnya atau sejarah berikutnya, yaitu tentang faedah-faedah ilmiah dari sejarah Islam. Itu mulai dari Khulafa Ar-Rashidin, pemerintahan kekhalifahan empat khalifah yang penuh dengan keberkahan, ya, yang mendapat petunjuk pemerintahan mereka, ya, yang berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut juga dengan Khilafah Nubuwah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan berapa hadis dalam pembahasan-pembahasan yang telah berlalu, yaitu Rasul kita menyebutkan dalam sabdanya dalam hadis Safina radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, Khilafatun Nubuwah 30 sana summa yu'tilahul mulka wa atul mulka liman yasha. Ya, pemerintahan dalam bentuk kekhalifahan itu kata Rasulullah SAW yaitu selama 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki. Atau dalam riwayat lain summal muluk, kemudian pemerintahan itu akan membentuk yaitu kerajaan. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala serta pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pembahasan majelis yang sebelumnya bicara tentang bagaimana terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Dan sebelumnya kita sudah membahas juga tentang dalil-dalil dalil-dalil yang menunjukkan perihal bahwa orang yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita telah menyebutkan beberapa hadis, ya, dan juga berapa penjelasan para ulama tentang hal itu, di mana para ulama berbeda pendapat apakah pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berbentuk adalah dengan wasiat langsung dari Rasulullah SAW ataukah dengan bentuk isyarat, ya. Yang lebih kuat adalah pendapat yang berpegang bahwa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah diisyaratkan semasa hidupnya oleh Rasulullah SAW, ya, meskipun tidak secara tegas beliau sebut bahwa khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan telah banyak kita sebutkan dalil-dalil itu, termasuk berbagai hal, termasuk juga permintaan Abu Bakar Siddiq Umar radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula pemerintahan Utsman bin Affan dan juga Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Pemirsa, kita akan melanjutkan bagaimana sejarah terpilihnya Abu Bakar Siddiq anhu dan juga salah satu dalil tentang kemuliaan Umar, kemuliaan Abu Bakar Siddiq atas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita telah membahas ketika terjadi diskusi di Saqifah Bani Sa'idah di salah satu tempat di Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana kaum Ansar berkumpul sesama mereka untuk memperhatikan kondisi umat setelah Rasulullah SAW dan berbincang tentang siapa yang akan menjadi pemimpin atau sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Ketika mereka sedang berbincang-bincang hal itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berserta Umar dan Abu Ubaidah mendatangi mereka, dan terjadilah diskusi yang begitu panjang, dan yang akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan keputusan di mana bahwa yang memegang tampuk kekuasaan di dalam Islam, ya, jika memungkinkan adalah yaitu dari Quraisy, di mana sabda Rasulullah SAW, inna nasa tabu'u li Quraisy, ya, fi syarri wal khairi, ya, sebenarnya riwayat Imam Muslim, sungguhnya manusia itu akan mengikuti Quraisy baik dalam hal yang buruk maupun yang baik. Hal ini dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu bahwa di jahiliyah Quraisy adalah suku yang terdepan dari segi keberanian, ya, dari segi ketangkasan dalam memimpin, ya, sehingga bangsa Arab sangat menyegani suku Quraisy. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah milih suku Quraisy dari kalangan suku yang lebih besar itu Bani Kinanah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul terakhir dari suku Quraisy. Kemudian juga dalam hadis lain, a'immatu minal Quraisy, juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pemimpin atau sebagai pemimpin itu adalah syaratnya adalah dari Quraisy. Mungkin di antara kita ada juga yang bertanya, bagaimana dengan kebanyakan pemimpin-pemimpin sekarang bukan dari Quraisy? Maksud dari hadis itu dijelaskan para ulama kita adalah bila hal itu terjadi pemilihan, tapi apabila sudah berkuasa selain Quraisy, ya, dia sudah memiliki kekuasaan dan telah menguasai kondisi, maka saat itu walaupun dari bukan Quraisy kita wajib taat. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibad bin Sariyah dan hadis-hadis yang lain, wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyun, sekalipun jadi pemimpin itu, ya, yang jadi pemimpin itu adalah hamba dari Habsyah. Jadi Habasyah. Nah, ini menunjukkan hamba di salah satu syarat pemimpin itu adalah orang yang merdeka. Tapi kalau sudah dia berkuasa wajib kita taati. Demikian pula walaupun dia bukan dari suku Quraisy, itu dari Bani Habasyah, juga wajib kita taati. Dalam hadis lain seperti hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, yaitu ausani khalili, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, ya, untuk bertaat kepada pemimpin, ya. Kemudian di akhir hadis disebutkan walau mujadal atraf, ya, walaupun dia kekurangan dari segi kesempurnaan fisiknya. Nah, ini beberapa pembahasan yang kita bahas. Dan sebelum kita telah mengatakan bahwa semua sahabat mengakui bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, sebenarnya hadis Amr bin Al-As, ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah SAW, ayun nasi habu ilaika, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Rasulullah SAW menyebut Aisyah, ya, yaitu Aisyah, kata beliau. Kemudian Amr bin Al-As ingin bertanya dari kalangan laki-laki, wa minari jali, dari kalangan laki-laki, siapa yang paling engkau cintai? Qala abuha, yaitu ayahnya. Summa qultu summa man, kemudian Amr bin Al-As bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Umar, ya, wa adda rijalan, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan berapa orang setelah Umar itu, kata Amr bin Al-As. Nah, ini bahwa Rasulullah SAW telah memberi banyak isyarat sebetulnya tentang bagaimana tingkatan sahabat di dalam segi fadl, keutamaan, ya, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak momen, ya, di antara seperti ketika menjawab pertanyaan Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Taib. Sekarang kita akan beranjak kisah yang berikutnya tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu. Mohon oleh pemeriksa dan pendengar semua diperhatikan baik-baik, ya, bagaimana kisah ini sebetulnya banyak sekali faedah-faedah yang akan kita ambil, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Afwan, sebelum kita masuk ke kisah ini, hadis yang sebelumnya itu menunjukkan, ya, bahwa ketika Rasul mengatakan Aisyah adalah orang paling dicintai, itu menunjukkan bahwa kemuliaan istri beliau ini di sisi beliau. Nah, di sini ingin kita jelaskan, adanya orang yang menanam kebencian terhadap Aisyah al-Anha seperti orang Syiah Rafidah, ya, di mana mereka mengatakan ulama-ulama mereka dalam kitab-kitabnya maupun ceramah-ceramahnya mereka melaknat Aisyah, bahkan sampai mengkafirkan Aisyah. Nah, ini satu hal yang kita amati tengah masyarakat kita. Jika ketua atau pimpinan ormasnya yang dicelah atau dihina ataupun dilecehkan orang, mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang provokatif dan tindakan yang aktif gitu untuk membela. Tetapi bagaimana dengan istri-istri Rasulullah SAW? Ya, mereka diam diri ketika ada isi-isi Rasulullah SAW di apa namanya dicela atau dihina oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah ini ketika kita sangat aneh melihat ada orang-orang yang begitu fanatik kepada pimpinan ormasnya, pimpinan partainya ya, dan bahkan mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan yang radikal ya untuk membela pimpinan partai ataupun ormasnya. Tetapi ketika dia di saat yang sama dia berlemah-lembut dengan orang-orang yang apa namanya atau ingin bekerja sama ataupun menuntut agar orang-orang yang mencela isi Rasulullah SAW diberikan hak-hak kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Ini satu hal yang mulai muncul dan mulai menyebar di negeri kita ini perlu kita waspadai oleh masyarakat umum, yaitu kita melihat suasana ini dimiliki oleh sebagian kelompok di mana mereka kalau yang mereka anggap sebagai tokoh agama dan segala macam ya pimpinan ormasnya dihina ataupun dilecehkan atau direndahkan, mereka akan mungkin akan melakukan gerakan-gerakan yang subversif dan segala macam ya. Tetapi ketika di saat yang sama kita melihat mereka ketika istri Rasulullah SAW yang dihina, para sahabat yang dihina, pada para sahabat yang dimaki, mereka justru tidak bergeming gitu. Baik, kemudian juga menunjukkan tentang kemuliaan Abu Bakar Siddiq Anhu. Nah, ini juga kita ketahui bagaimana orang Syiah, orang yang pertama dikafirkan adalah Abu Bakar Siddiq Anhu oleh mereka. Karena mereka meyakini bahwa Abu Bakar telah merebut wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu. Padahal sebelumnya telah kita bahas dalam banyak penjelasan di mana semua sahabat, baik Ali maupun Abbas dari kalangan keluarga Ahlul Bait, tidak pernah menyatakan adanya wasiat untuk mereka dan mereka pun mengakui tidak adanya wasiat. Sebenarnya telah kita bahas dalam beberapa majlis yang lalu. Karena itulah kaum Muhajirin dan Ansar yaitu berdialog, berdiskusi untuk mencari pemimpin setelah Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada wasiat, pastilah tentu akan dengan langsung disampaikan oleh para sahabat. Untuk apa kita mikir-mikir lagi? Kan sudah ada diwasiatkan Rasulullah SAW si Pulan, ya pemainnya kan, atau si Anu gitu. Nah ini pelajaran dari hadis yang singkat kita bacakan tadi. Baik para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita masuk pada pembahasan kita itu tentang sebuah keutamaan Abu Bakar Siddiq lagi, yaitu dibandingkan dengan Umar radhiyallahu anhu. Tapi kisah ini sangat memberikan inspiratif yang begitu positif kepada kita bagaimana kedekatan Abu Bakar dan Umar ini juga kedekatan, namun ada suatu kondisi kadang-kadang dalam pertemanan itu ada kondisi terjadi clash atau bahasa orang sekarang atau ada perselisihan. Itu wajar dalam pertemanan, tetapi bagaimana mereka terjadi perselisihan itu, mereka sangat mudah di dalam memberikan dalam menyelesaikan masalah itu. Dalam hadis Abu riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya ya, dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Darda berceritakan, aku ya sedang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id aqbal Abu Bakrin akhidan bi tarafi thawbihi. Tiba-tiba Abu Bakar muncul sambil memegang yaitu pinggir dari bajunya. Bajunya yang maksudnya saubin ini yang bagian bawah gitu ya, karena cepat berjalan, karena untuk cepat berjalan diangkat sedikit pinggir baju yang di bawahnya. Nah, hatta abda rukbatahi, sampai kelihatan dua lututnya gitu ya, karena berjalan, yang berarti saub itu adalah dalam. Ini saub itu adalah pakaian yang dijahit menutup bagian-bagian tubuh yang seperti tangan ya, secara jelas gitu ya, beda dengan rida. Rida yang dipakai oleh orang umroh itu yang pakaian potongan kain yang di atas itu sebut rida. Nah, bentuk pakaian di zaman Rasulullah SAW ada dua, ada sob, ada rida. Nah, sob itu adalah yang berbentuk baju tapi dalam. Nah, gitu. Baju berbentuk dalam ya, itu sebut sob ya. Nah, dan sob adalah pakaian yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW karena memang lebih menutup aurat ya, tidak susah-susah harus pegang dan segala macamnya. Baik. Kemudian ya, dan ketika itu Abu Darda melihat Abu Bakar Siddiq datang secara agak tergesa-gesa sampai mengangkat ujung dari bajunya. Nah, faqala Nabi SAW. Lalu Abu Darda menceritakan Nabi SAW ketika melihat Abu Bakar demikian, amma sahibukum faqad ghamar. Kata Rasulullah SAW, ini sahabat kalian ini sedang marah. Kata Rasulullah SAW, melihat dari jauh Abu Bakar Siddiq datang mendekati Rasulullah SAW dan keadaan tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan pada sahabat yang ada di sekitarnya, karena Abu Bakar belum sampai ke tempat Rasulullah SAW, ya masih ada jarak sekian gitu ya. Nah, Abu Darda melihat dalam keadaan tergesa-gesa, Abu Bakar mengangkat bajunya dengan berjalan cepat. Kemudian juga Rasulullah SAW sebelum sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke tempat Rasulullah SAW, Rasulullah memberitahu para sahabat, fa inna sahibakum wa amma sahibukum faqad ghamar. Sungguhnya teman kalian ini sedang marah, kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah melihat ini yang tidak biasanya, karena Rasulullah lebih kenal dengan kepribadian Abu Bakar Siddiq, begitu dekatnya antara beliau dengan Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, lalu ini ringkasnya kan, sampai dekat Nabi SAW, Abu Bakar memberi salam. Nah, ini juga terdapat pelajaran bagi kita, yaitu bagaimana ketika masuk kepada sebuah majelis, yaitu memberi salam, maka Abu Bakar memberi salam. Wa qala innahu kana baini wa baina ibni Khattab syai'. Lalu dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya tentu didengar oleh Abu Darda yang dekat Rasulullah SAW itu, ya, sesungguhnya ada sesuatu antaraku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada sesuatu. Jadi terjadi khilaf, ya, ada perselisihan, ya, beda pendapat atau silang pendapat, ya. Fa asra'tu ilaihi. Lalu siapa namanya? Abu Bakar mengatakan fa asra'tu ilaihi, ya, summa nadimtu. Maka aku cepat mendekatinya dan aku menyesali perbuatanku. Ya, fasa'altuhu ayyaghfirali. Kemudian aku memohon kepada dia untuk memampun ampun untukku. Ya, maksudnya Abu Bakar setelah lebih dahulu meminta maaf kepada Umar gitu ya. Subhanallah. Ini kelihatan bagaimana akhlak ya sesama kedua sahabat yang begitu memiliki keutamaan yang besar dalam iman dan ilmu mereka ya. Tetapi Abu Bakar selalu aja orang di depan, sebenarnya telah sering kita sebutkan dalam kebaikan-kebaikan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Abu Bakar beritahu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, nah, ini juga ada faedah juga bagi kita, yaitu ketika kita khilaf sesama teman dan kita tidak menemui solusi, kita carilah orang yang untuk berdiskusi, untuk memperbaiki hubungan kita dengan teman kita itu, orang yang lebih dewasa pengalamannya, ya, dewasa ilmunya, yang lebih dan sama-sama kita orang itu adalah orang sama kita hormati. Nah, ini barangkali solusi juga. Ya, pelajaran-pelajaran ini akan kita petik selalu, ya, sampai di mana kita bisa menggali pesan-pesan ilmiah dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW. Maka ini juga salah satu bentuk bagaimana menyelesaikan permasalahan kalau di antara kita tidak ketemu, ya, tidak ketemu, maka kita adalah menemui orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, ya, untuk memperbaiki hubungan kita. Jadi ketika Abu Bakar tidak berhasil menerima kemaafan Umar, ya, ketika Umar belum memberi maaf kepada Abu Bakar, Abu Bakar mendatangi. Dan dia tidak seperti kita, ya. Kalau kita mungkin enggak mau maafin, ya sudahlah, kan saya sudah minta maaf. Dia enggak mau maafkan, ya sudah, saya sudah lepas dosa saya, gitu ya. Kan kadang-kadang kita begitu dalam bersikap, saya sudah memaafkan kok, saya sudah minta maaf kok, dia yang enggak mau maafin, gitu ya. Tapi subhanallah, tapi kita lihat sahabatnya, dia berjuang lagi, berusaha bagaimana supaya hubungannya dengan sahabatnya menjadi baik. Bukan diam aja gitu ya. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Nah, alangkah indahnya, ya, baik antara kita sama teman dalam pekerjaan, atau sama da'i, sama ustad, ataupun ada khilaf, ya, di antara pihak satu pihak yang lain, bawalah kepada pihak yang mungkin mendamaikan, yang memang disegani, ya, yang memang berlebih untuk, lebih cepat diterima pendapatnya, lebih berpengalaman, ya, lebih berilmu, ya, lebih santun, lebih bijak, ya. Nah, ini wajar untuk kita dekati, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sahabat kita. Bukan malah kita mengatakan, oh, saya udah minta maaf, itu kan setara dia yang gak mau memaafkan. Bukan, ya. Dia Abu Bakar Siddiq anhu mendatangi Rasulullah SAW. Nah, ketika itu juga akhlaknya Abu Bakar Siddiq mulia itu, dia lebih cepat meminta maaf. Ya, lebih cepat meminta maaf. Kemudian, fa'aba alayya. Lalu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan, aku mohon meminta maaf pada Umar, tapi dia enggak mau. Ya, dia enggak mau gitu ya. Enggak mau kata Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, memberitahu tentang kisahnya. Fa aqbaltu ilaika, maka aku mendatangimu ya Rasulullah. Faqala. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq, "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar." Allah telah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ya, atau semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Ya, ini doa Rasulullah SAW 3 kali untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Nah, summa inna Umar nadima, subhanallah. Coba lihat. Ya, bukan berarti Umar juga orang yang sombong, orang yang tidak yang memang tidak mau memberi maaf, tidak. Ya wajar aja kalau sedang marah, kadang-kadang kayak kita ya agak sulit ya, lagi sedang spanningnya tinggi, maafkan temanmu. Kadang-kadang nggak mau saya maafin, boleh saja kita mungkin sen itu. Tapi setelah darah panasnya turun gitu ya, tensinya turun dikit ya, hilang kemarahannya, dia sadar, maka Umar pun menyesal, subhanallah. Ini lihat akhlak sahabat ya, ketika dia tidak mau memberikan maaf kepada Abu Bakar Siddiq anhu, dia menyesal ya, menyesal. Fa'ata manzila Abu Bakar. Nah, ketika dia menyesal, dia cari Abu Bakar Siddiq anhu, dia cari sahabatnya. Dia cari Abu Bakar ke rumah Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, datang ke rumah Abu Bakar Siddiq anhu. Fasala. Lalu ditanya keluarga Abu Bakar Siddiq anhu atau ada orang yang ada di rumah, atamahu, ini. Adakah di rumah Abu Bakar Siddiq? Kata Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini kita lihat ya. Kita membaca sejarah ini. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bagaimana indahnya akhlak sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Umar mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq anhu dan bertanya, ya, karena dia menyesal, kenapa saya tidak memberi maaf kepada Abu Bakar Siddiq anhu. Dia bertanya, asamahu, adakah Abu Bakar di rumah? Faqalu la, ya, orang yang ada di rumah atau keluarga pun jawab, enggak ada, ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya, dengan tujuan yang sama dengan tujuan Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, karena Abu Bakar Siddiq pasti tahu juga, karena Umar bin Khattab juga tahu, ya, kalau enggak ada di rumah, ya mungkin dia ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu langsung. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa sallama alaihi. Kemudian juga mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar awal datang juga mengucapkan salam. Nah, ini Abu Darda memperhatikan ini kisah dua orang sahabat yang besar ini ya kan. Nah, kemudian faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Ya, di sini Abu Hurairah Abu Darda melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah ketika Umar datang. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Ya, agak kelihatan marah. Agak kelihatan marah Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya. Hatta ashfaka Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar, yaitu membela Umar, yaitu merasa kasihan. Ya, merasa kasihan kepada Umar karena dimarahi oleh Nabi SAW. Subhanallah, ini akhlaknya Abu Bakar Siddiq anhu. Bukannya kita, malah kalau kita mungkin ya, kita kelahi umpamanya dulu-dulu waktu kecil-kecil dengan temannya, dimarahi guru teman kita, wah, senang banget, rasain loh, ya kayak gitu kan. Subhanallah, ini adabnya sahabat ketika Umar dimarahi oleh Nabi SAW, ya, melihat wajah Nabi SAW marah kepada Umar, itu Abu Bakar itu pun menyayangi Umar, bukan malah senang, rasain gitu kan. Nah, enggak apa itu. Subhanallah. Ini akhlak yang barangkali ya kita bersama-sama berusaha untuk meraihnya ya, dan berusaha untuk kita ambil gitu. Nah, sehingga Abu Bakar Siddiq merasa kasihan kepada Umar, ya. Karena enggak reda juga sahabatnya dimarahi. Subhanallah. Inilah berarti rasa cinta di antara mereka berdua itu sangat sangat dalam gitu ya. Sehingga Abu Bakar pun merasa kasihan kepada Umar dimarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bajasa ala rukbatahi, ya. Lalu Abu Bakar yaitu duduk dan di atas kedua lututnya, ya, artinya bersimpu di atas kedua lututnya, ya. Kemudian faqala ya Rasulullah. Ya, karena dia kasihan kepada kepada Umar, kelihatan dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Abu Bakar mendekati Nabi dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam marratain." Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasul, salah ya, yang salah itu saya Rasulullah. Yang salah itu saya ya Rasulullah. Atau saya yang usah dimarahi Umar ya, Rasul, yang salah itu saya." Gitu, subhanallah. Jadi Abu Bakar karena kasihan kepada Umar, ya, dia mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abi tidak marah kepada Umar, dia mengatakan yang salah itu saya ya Rasulullah, yang salah itu saya ya Rasulullah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Innallaha ba'atsani ilaikum. Ini kisahnya menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan Abu Bakar, ya. Jadi dia beliau tidak redha Abu Bakar itu disakiti, Abu Bakar itu tidak dihormati dan tidak dihargai. Kenapa? Karena dia senior. Nah, di posisi mana seniornya? Innallaha ba'atsani ilaikum. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Fakultum kadzabta. Kalian semua mengatakan saya bohong dulu. Yani maksudnya awal Rasulullah diutus oleh Allah SWT. Siapa yang pertama beriman? Ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lainnya Umar kapan? Umar kan Islamnya jauh di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jauh lebih dahulunya Islamnya Abu Bakar Siddiq daripada Umar. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar di hadapan para sahabat, ya, dulu ketika Allah awal mengutusku kepada kalian, kalian mengatakan, menuduh aku ini adalah kadzabta. Ya, wa qala Abu Bakar sadaqta. Tapi apa Abu Bakar mengatakan tentang ketika aku diutus oleh awal aku diutus oleh Allah kepada kalian, Abu Bakar mengatakan sadaqta. Abu Bakar langsung beriman, langsung percaya. Dan di sinilah kekuatan imannya Abu Bakar Siddiq anhu. Dia tidak tawar-tawar, dia langsung percaya. Dan ini banyak syawahid-syawahid, ya, bagaimana ketika beliau mendengar berita tentang Isra Mi'raj Nabi SAW, beliau langsung dipercayai sehingga beliaulah mendapat gelar dengan Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi Rasulullah SAW ingin menyebutkan tentang apa? Kemuliaan Abu Bakar di hadapan para sahabat. Ini keutamanya, ya, itu dari sisi mendahului kalian beriman, kata Rasulullah SAW. Dan inilah juga terdapat adab bagi kita bagaimana yang yang junior atau yang lebih di bawah umur, ya, lebih hormat kepada orang yang lebih tua, karena Rasul kita SAW juga menyebutkan laisa man minna man yuqir kabirana wa yarham saghirana, yang besar juga menyayangi yang kecil juga menghargai yang besar. Maka di sini kelihatan, sehingga Rasulullah menyebutkan tentang kelebihan Abu Bakar di sini, dulu waktu aku awal-awal diutus Allah kepada kalian, kalian semua enggak percaya, enggak mau beriman, kata Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakar, ya, mengatakan sadaqta. Abu Bakar langsung percaya, Abu Bakar langsung beriman. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, wawasani binafsihi wa malihi. Subhanallah. Jadi kemudian Abu Bakar itu membelaku, ya, membela dakwahku, ya, dengan jiwa dan hartanya. Subhanallah. Ini keutamaannya mulai disebutkan Rasulullah di hadapan para sahabat. Ya, karena dia enggak redha ini sahabatnya yang begitu dia dicintai, yang hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, ya, sahabat yang begitu beliau cintai enggak redha untuk disakiti, ya, dan tidak redha untuk tidak diberi maaf oleh Umar radhiyallahu anhu, ya. Maka beliau menyebutkan Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wawasani bi nafsi wa mali. Nah, ini keutamaannya bagaimana Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelaku dengan jiwa dan raganya. Maka dalam hadis yang lain Rasul kita menjelaskan, ma nafa'ani mal rajulin misla ma nafa'ani mali amalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada harta ma nafa'ani amalu mri'in, atau tidak ada harta seorang pun yang lebih banyak membantu dakwahku, yang lebih banyak yang menolongku, lebih banyak membela dakwahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu seperti hartanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Aisyah itu berbangga bahwa ayahnya di waktu Rasulullah SAW di awal-awal bisa itu adalah orang kaya raya. Orang yang kaya raya memang. Ya. Nah, tetapi hartanya itu diinfakkan semuanya di jalan Allah. Dalam membela dakwah Rasulullah SAW, dalam membela dakwah Islam. Nah, ini yang diingat oleh Rasulullah SAW. Ingatlah bagaimana dia beriman, bagaimana dia berkorban untuk Islam, kata Rasulullah SAW. Wawasani binafsi wa malihi. Dia telah membelaku, membela dakwahku dengan jiwa dan hartanya. Fala antum tariku li sahibi. Kenapa kalian, ya, tidak membiarkan sahabatku? Ini maksudnya, kenapa kalian masih mengganggu sahabatku ini? Ya, itu ya Rasulullah SAW, ya, sampai dikatakan itu Rasulullah SAW dua kali. Tariku, fahal antum tariku li sahibi. Ya, tidakkah kalian yaitu membiarkan sahabatku? Ya, maksudnya jangan diganggu. Yaitu, ha, dua kali. Fama udhiya ba'daha. Kemudian Abu Darda menceritakan setelah itu enggak pernah sama sekali Abu Bakar itu disakiti oleh siapapun. Ya, karena ketika melihat Abu Bakar itu disakiti hanya dengan bentuk keterlambatan Umar saja memberi maaf. Bukan Umar tidak mau beri maaf, tapi kan setelah itu kita katakan dari Umar juga menyesal. Nah, setelah itu enggak pernah lagi Abu Bakar Siddiq diganggu atau disakiti. Nah, Bagaimana dengan orang-orang yang di akhir zaman ini gitu ya, di zaman kita ini, atau orang-orang Syiah Rafidhah? Bukan hanya diganggu ya, dikafirkan, dihina, dimaki, dilaknat. Subhanallah. Siapa mereka? Dibandingkan dengan Umar saja, Rasulullah SAW begitu marah kepada Umar. Ya, apakah mereka bisa memiliki perjuangan untuk Islam seperti Umar? Ya, sehingga mereka, jangankan Umar saja begitu demikian besar pengorbanannya untuk Islam. Ya, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu bagaimana beliau marah kepada Umar ketika Abu Bakar tidak dimaaf oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini tujuan penyebutan hadis ini dalam kesempatan ini adalah bagaimana keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu di kalangan para sahabat, dan itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Baik, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah anha, yaitu kisah pembaiatan Abu Bakar Siddiq yang terpilihnya sebagai khalifah. Kisah ini sangat cukup panjang ya. Ya, ketika itu Aisyah anha mengisahkan anna Rasulullah SAW mata Abu Bakar bisunih. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu sedang ada di kebunnya, di sunuh. Sunuh itu adalah awali Madinah, itu bagian yang arah ke Quba, tempat yang agak tinggi ya dari Madinah, disebut awali ya, disebut awali. Kalau kita mungkin bukit gitu ya, jadi posisi dataran yang lebih tinggi dari Masjid Nabi SAW itu awali namanya, arah ke Quba dan arah ke apa namanya, Bir Ali, bagi yang pernah berumrah haji ya, ke arah Bir Ali itu kan pasti kita naik itu, jalannya agak naik. Nah, Abu Bakar di sana ya, Rasulullah SAW wafat. Kemudian kisahnya kan panjang ya, setelah menyebar berita itu dan Umar mengancam para sahabat yang mengatakan Rasulullah tidak percaya meninggal dan seterusnya. Ila anqalat, ringkasannya adalah ini, diringkas oleh riwayat ini oleh penulis di sini, wastamal ansar ila Sa'd bin Ubadah. Orang-orang kaum Ansar berkumpul di Saqifah bani Sa'idah ya, untuk bermusyawarah dengan tokoh dari kaum Ansar yaitu Sa'd bin Ubadah. Itu seorang sahabat Sa'd bin Ubadah, yaitu di Saqifah bani Sa'idah mereka di sana berkumpul. Faqalu minna amir wa minkum amir. Nah, ini setelah diskusi yang panjang ini, kaum Ansar menginginkan ya, bagaimana kalau dari kami, kami punya pemimpin sendiri dan kalian punya pemimpin sendiri ya. Nah, ini suatu pendapat yang sedang mereka diskusikan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar mendiskusikan sama mereka dengan tokoh mereka itu Sa'd bin Ubadah dengan kaum Muhajirin. Lalu datanglah kepada mereka Abu Bakar Siddiq anhu dan Umar dan Abu Ubaidah. Ya, padahal Abu Umar yatakallam. Dalam kisahnya, Umar ketika mau berjalan ke sana itu sudah merencanakan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang hendak disampaikan. Karena Umar mendapat disampaikan oleh seorang sahabat tentang berita bahwa kaum Ansar sedang berkumpul di Saqifah bani Sa'idah untuk mencari pemimpin atau mencari khalifah, membicarakan khalifah setelah Rasulullah SAW ini siapa. Nah, datanglah Umar ke sana dengan Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Nah, ketika itu di perjalanan Umar sebetulnya sudah mempersiapkan kalimat-kalimat, kata-kata, poin-poin yang mau disampaikan ketika mau berbicara. Nah, pada Abu Umar yatakallam, ketika sampai di sana Umar mau bicara sebelum Abu Bakar Siddiq anhu, pasca tahu Abu Bakar, Abu Bakar menyuruhnya diam, suruh duduk oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Subhanallah. Ya. Nah, diam Umar. Ini juga bagaimana Abu Bakar Siddiq ya melihatkan bagaimana kebijakan, begitu tawaduk dan begitu apa namanya dengan apa namanya Abu Bakar Siddiq membuat suasana menjadi lebih tenang ya. Wa kana Umar yaqul. Nah, Umar pernah itu berkata, wallahi ma aratu bidzalika illa anni hayyatu fi nafsi kalaman. Kenapa Umar lebih mau dulu berbicara sebelum Abu Bakar Siddiq anhu? Katanya, alasan Umar adalah aku dengan hal itu inginkan ketika aku sudah mempersiapkan dalam diriku itu ceramah yang mau disampaikan atau kata-kata yang mau disampaikan gitu ya. Qad ajabani, yang dia sangat sudah mempersiapkan kata-kata itu, sangat dianggap oleh dia sangat apa namanya, sangat tepat ya, sangat ringkas padat lah begitu ya, yang sangat mengagumkan menurut dia adalah kata-kata yang sangat pas gitu yang mau disampaikan oleh Umar ya. Nah, Umar mengatakan kenapa dia lebih dahulu ingin berbicara sebelum Abu Bakar Siddiq anhu ya, padahal adabnya kita dalam bicara, baik dalam bertamu, dalam bagaimanapun, adabnya dalam Islam itu adalah yang lebih besar dulu berbicara. Makanya ketika Rasulullah SAW ini adab juga ya, dalil lain menunjukkan bahwa ketika kita bicara di dalam sebuah majelis, yang bicara itu silakan orang-orang yang lebih dewasa. Jadi kita kalau orang senior, kalau orang yang lebih rendah umur dan juga ilmu, jangan banyak ngomong di sebuah majelis yang di situ banyak lagi orang-orang yang lebih dewasa dan lebih dewasa ilmunya dan pengalamannya ya. Salah satu contoh umpamanya ketika Rasulullah bertanya, yaitu perumpamaan orang beriman itu, yaitu yang dijawab dengan itu sama seperti kurma ya. Ketika itu Ibnu Umar ada waktu itu. Ya, tetapi Ibnu Umar enggak mau menjawab. Kenapa Ibnu Umar tidak mau menjawab ketika ditanya perumpamaan orang beriman itu? Ketika ditanya adalah yaitu buahnya baik, daunnya baik, batangnya baik, semuanya berguna gitu ya. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan nama pohonnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apa pohon apakah itu?" Di dalam majelis itu banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah senior, kata Ibnu Umar. "Tapi aku tahu, aku ingin menjawab adalah batang kurma, an-nakhl." Ya. Setelah dia pulang, sibukkan ke ayahnya Umar bin Khattab. "Tadi itu saya tahu mau jawab ini. Sebetulnya saya mau jawab." Kata Umar, "Ya, seandainya kamu jawab tadi, saya lebih bangga dan lebih senang dengan apa yang kamu sampaikan daripada dunia dan segala isinya." Karena dia senang anaknya melihatkan anaknya itu adalah orang yang paham dalam ilmu agama gitu ya. Dan juga tentu senang mampu menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi yang ingin kita sebutkan di sini adalah adab bagaimana ketika dalam perjumpaan, ketika dalam pertemuan ya, hendaknya ya kita yang baru ataupun orang yang lebih dahulu berpengalaman, kita kemukakan, kita kedepankan dalam berbicara. Nah, tapi Umar tadi apa alasannya? Karena dia ingin melihat bahwa kata-kata ini sangat bagus untuk disampaikan. Kemudian khasyitu alla yablughahu ya Abu Bakar, saya takut jangan sampai Abu Bakar tidak menyampaikannya. Ya, saya takut Abu Bakar tidak menyampaikannya. Yani karena dia ingin menyampaikan juga keutamaan-keutamaan Abu Bakar ya, yang pada akhirnya nanti dia ingin membaiat Abu Bakar Siddiq lahu. Tsumma takallama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berbicara. Abu Bakar bicara, ya. Fa takallama ablaghan nas. Justru Abu Bakar bicara dengan yaitu ungkapan kalimat yang sangat cerdas, yang sangat bijak. Ya, ablaq itu maksudnya sangat jelas, ya. Kemudian taqala fi kalamihi. Nah, di antara ungkapan yang disampaikan oleh Abu Bakar itu adalah sebenarnya dalam hadis yang lain, riwayat lain disebutkan Abu Bakar memuji kaum Anshar tentang keutamaan-keutamaan mereka, ya. Tidak menjatuhkan. Lalu nahnu umara wa antum usara. Terakhir Abu Bakar menjelaskan, kami adalah yang akan menjadi pemimpin dan kalian adalah sebagai wuzara, para menterinya. Ya. Faqala Khabab bin Munzir. Ya, Khabab bin Munzir ini kalangan Ansar berkata menanggapi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, "La wallahi la naf'al." Ini lagi diskusi ya, diskusi sama sahabat. "Kami enggak mau," kata Khabab, kata Munzir, Khabab bin Munzir. "Min amir wa minkum amir." Inilah kata-kata di, "Kami punya pemimpin sendiri, kalian punya pemimpin sendiri," kata Khabab bin Munzir. Faqala Abu Bakar, "La," kata Abu Bakar lagi, "tidak. Walakinna umara wa antum wuzara." Kamilah di kalangan muhajirin atau kaum-kaum Quraisy yang berhak menjadi pemimpin dan kalian adalah sebagai menteri-menterinya. Kenapa? Lalu disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, "Hum ausatul Arab." Karena Quraisy adalah ausatul Arab, adalah kabilah terbaik dari seluruh kabilah-kabilah Arab. "Wa azhum ahsaban," dan juga yaitu garis keturunan yang paling mulia. Garis keturunan mulia, kita ingat dari hadis Rasulullah SAW, ya, "Inna Allah astafa kinana min Bani Ismail, wastafa min kinana Quraishan, wastafa Bani Hashim min Quraish." Ya, Allah memilih dari suku anak-anak Bani Ismail, yaitu suku Kinana. Dari kalangan suku Kinana dipilihlah suku Quraish, di kalangan suku Quraish dipilih adalah Bani Hashim. Ini menunjukkan keutamaan kabilah-kabilah ini. Nah, kemudian "Fabaya'u Umar au Aba Ubaidah min Najarrah." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Maka silahkan kalian bai'at salah satu dari orang ini, dari dua orang sahabat ini, yaitu Umar atau Abu Ubaidah." Umar atau Abu Ubaidah. Ini menunjukkan dia tidak ambisi untuk menjadi khalifah. Ini disampaikan Abu Bakar sendiri bahwa dia mengusulkan yang akan menjadi khalifah itu adalah Umar atau Abu Ubaidah. Faqala Umar. Umar langsung berbicara, "Numayyu'uka." Langsung Umar mengatakan, "Kami membaiat kamu." Kenapa? "Fa anta sayyiduna," kata Umar mengatakan, "kamu adalah wa khairuna." Engkau adalah tokoh kami. Ya, engkau adalah orang terbaik dari antara kami. Wa ahabbuna Rasulullah SAW. Dan orang paling dicintai adalah Rasulullah SAW. Nah, ini alasan disebutkan di depan orang kaum Muslimin Ansar yang hadir dalam diskusi di Bani Saqif, dari Saqifah Bani Sa'idah tersebut. Ya, nah, dikatakan anta sayyiduna wa khairuna. Engkau lah tokoh kami, adalah penghulu kami. Engkau adalah orang terbaik dari kalangan kami. Wahabuna ila Rasulullah SAW. Dan orang paling cintai Rasulullah SAW. Engkau lebih layak untuk menjadi khalifah. Fa'akhadha Umar biyadihi. Umar langsung mengambil tangannya Abu Bakar Siddiq. Fabaya'ahu, langsung dibaiat. Langsung dibaiat oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya. Wabaya'ahu nas. Lalu yang hadir di sana membaiat semua Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, semua yang hadir membaiat Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, dalam sebuah riwayat juga disebutkan, ya, di mana Umar mengatakan, ya, saya lebih senang kepalaku dipenggal, ya, kalau bukan tanpa ada dosa gitu ya, dan bigeri jurmin, ya. Saya lebih aku cintai, ya, daripada aku akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, enggak mungkin gitu. Enggak akan mungkin sama sekali, kata Umar. Nah, kemudian faqala qailun qataltum Sa'dan, ya, bagaimana ada sahabat mengatakan kalian telah mengecewakan Sa'd bin Ubadah, telah mengecewakan, ya. Kata faqala Umar qatalahu Allah, Allah lah yang membuat dia kecewa, ya. Allah lah yang membuat dia kecewa karena yang berhak menjadi pemimpin dari segi keutamaan segala macam yang sesuai dengan dalil-dalil yang telah bahas pada majelis yang lalu, ya, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana juga riwayat di waktu awal sakitnya Rasulullah SAW, ya, meminta agar Aisyah memanggil ayah dan saudaranya ingin menulis wasiat, ya, namun Rasulullah SAW akhirnya tidak menjadi menulis wasiat itu dengan alasan ya aballahu wal muslimun illa Abu Bakar, sungguhnya Allah akan enggan dan bikin kaum muslimin, ya, kecuali Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Nah, ini kisah baiat pertama untuk Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu di semua yang hadir di sana membaiat semua. Nah, ini baiat yang pertama. Karena ada pula yang bertanya, Ali ikut baiat enggak? Nah, kenapa Umar yang secepat itu memberikan keputusan langsung membaiat Abu Bakar Siddiq anhu? Para ulama di antara ulama ada yang mengomentari hal ini adalah supaya tidak terlalu lama terjadi diskusi, ya, dan juga langsung dipilih saat itu. Kalau seandainya Umar pulang dulu, bermusyawarah dulu dengan yang lain, jangan-jangan sudah diangkatnya pemimpin oleh Ansar. Nah, kalau sudah diangkat, itu pasti ditaati. Nah, ini terjadi menyelisihi perintah dan juga isyarat-isyarat yang telah datang dari Rasulullah SAW bahwa akan menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini berapa penjelasan dari para ulama. Nah, kemudian baiat yang kedua besok harinya, itu hari Senin berarti, ya, berarti itu ada sekitar siang hari Senin, ya, kejadian itu di Saqifah Bani Sa'idah. Besoknya hari Selasanya, karena Rasul kita selama-lama meninggal hari Senin. Nah, Abu Bakar, kaum muslimin semua berkumpul di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada hari yang berikutnya itu, pada hari Selasa, ya. Nah, ini adalah baiat untuk semua sahabat yang hadir di Madinah waktu itu. Ketika waktu itu, ya, fi hadzal yaum sa'ada Abu Bakar mimbar wa qama Umar baina yadayhi. Ketika itu Abu Bakar naik ke mimbar Rasulullah SAW dan Umar berdiri di hadapannya. Lalu Umar memberikan muqaddimah. Umar memberikan muqaddimah, pengantar tentang baiatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, memberikan pengantar. Ya. Jadi, innallaha qad jama'a amrakum ala khairikum. Kata Umar setelah Abu Bakar naik ke mimbar, dan kemudian Umar berdiri di hadapannya, ya, di bawah mimbar tentu menghadap ke arah jemaah, menjelaskan, sungguhnya Allah telah menyatukan urusan kalian, yaitu di bawah pimpinan orang yang terbaik di antara kalian. Nah, yaitu kemudian sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Rasulullah SAW, sanathni idhuma fil ghar, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang dia berdua berada di waktu itu di dalam gua. Diingatkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, di mana sebagai teman Rasulullah SAW ketika hijrah, dan dua orang yang bersembunyi di gua, yaitu di gua Thor, dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, kemudian faqamu fabayya'uhu, lalu Abu Bakar memerintahkan kepada sahabat yang hadir, berdirilah kalian satu-satu dan bai'atlah dia. Ya, karena Umar memberitahu tentang hasil keputusan yang kemarin di Saqifah Bani Sa'idah kepada para sahabat yang hadir di masjid itu. Ya, lalu diumumkan, sungguhnya Allah telah menyatukan urusan kalian, maksudnya adalah Allah telah menyatukan urusan kalian di bawah pimpinan sahabat Rasulullah SAW, yang dia adalah ya kedua di dalam gua, itu dua orang yang pertama, orang yang menemani Rasulullah dalam gua Sur waktu berhijrah, kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian Umar meminta para sahabat untuk berdiri dan membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Nah, faqaman nasu wa bai'uhu bai'a 'amah. Lalu semua yang hadir, ya, membaiat, ya, semua yang hadir membaiat, ya. Ba'da an tamat lahu bai'at saqifah, setelah terjadi bai'at yang kemarin. Nah, kemudian Abu Bakar melihat, wa fawqa mimbar, melihat, wa nadhara Abu Bakar wa fawqa mimbar, dan Abu Bakar melihat siapa yang tidak hadir, maka dia melihat ada Zubair bin Awam tidak kelihatan. Lalu dipanggil. Lalu Abu Bakar menanyakan, apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin? Maka Zubair mengatakan, la tasriba ya khalifata Rasulillah faqama fabaya'a. Ya, dia mengharap tidak demikian, ya, tidak demikian, dan bukan karena hal itu, kata Zubair bin Awam. Lalu dia berdiri dan membaiat Umar, membaiat Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian juga, kemudian apa namanya, Abu Bakar juga melihat tidak kelihatan Ali, tidak kelihatan Ali. Maka lalu dipanggil Ali, lalu dia datang. Kemudian Abu Bakar juga bertanya, apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin, ya, merusak persatuan kaum muslimin, karena engkau tidak kelihatan membaiat hari ini, ikut baiat, hadir dalam baiat ini. Ya, maka Ali pun sama jawaban seperti Zubair, yaitu la tathriba ya khalifata Rasulullah. Jadi dengan ungkapan ini sudah mengakui dia sebagai khalifah Rasulullah, ya kan? Ya, tidak demikian wahai khalifah Rasulullah. Nah, faqama fabaya'ahu. Kemudian Ali pun berdiri dan membaiatnya. Jadi Ali ikut membaiat. Ya, ikut membaiat Abu Bakar Siddiq dalam baiat yang umum tadi. Lalu bertanya, kenapa si Zubair dan Ali tidak hadir dalam perkumpulan kaum muslim secara umum? Para ulama menjelaskan, karena Ali dan Zubair berada sedang mengurus mayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkumpul di rumah Fatimah mempersiapkan segala sesuatu, ya. Bahkan masih berdiskusi, ya, nanti yang akan diberi keputusan Abu Bakar Siddiq di mana Rasulullah mau dikuburkan. Ya, di dalam kondisi saat itu kan jangan dikira kita bisa mungkin kita akan bertanya, kok bisa sahabat kelihatan begitu apa namanya sulit urusan mereka saat itu, ya namanya aja Rasulullah sama meninggal, dan mereka tidak seperti zaman kita sekarang ini, ada HP, ada ini dan segala macamnya, ya mereka itu yang meninggal tuh Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang apa namanya menteri aja meninggal satu negara bisa repot kadang-kadang, ya kan, ini Rasulullah SAW meninggal, tentu ya mereka pikirannya tidak sekonsentrasi yang biasa, itu pasti. Ya, pasti pikiran mereka tidak sekonsentrasi yang biasa. Mereka kehilangan orang yang paling mereka cintai. Ya, pantas seperti Umar di waktu itu awal meninggal Rasulullah SAW, yaitu shock langsung, sehingga dia mengungkapkan sebuah kalimat yang setelah itu dia mengaku kesalahannya. Ya, setelah itu dia mengaku kesalahannya. Nah, kemudian kemudian setelah terjadi baiat imam itu yang umum itu, ya, lalu Abu Bakar menyampaikan khutbah. Ya, kalau kita sekarang kan sambutannya lah setelah dia diangkat menjadi presiden gitu ya. Kalau kita kan ada pidato kepresidenan yang baru diangkat itu dia pidato. Nah, ini Abu Bakar Siddiq anhu berpidato setelah selesai baiat itu. Ya. Berarti budaya ini ada di zaman Rasulullah zaman Khalifah Rasyidin, ya. Nah, maka dia menyebutkan tentang poin-poin dan bagaimana dia akan menjalankan pemerintahannya. Nah, dengar nih nasihatnya. Abu Bakar Siddiq anhu ketika awal dia dianggap menjadi khalifah, dia menyampaikan kalimat-kalimat yang berikut ini. Yaitu dia mengatakan, "Amma ba'd." Ya. Berikutnya, "Wahai ya ayuhan nas, wahai para manusia." Maksudnya para sahabat yang hadir, "Inni wulitu 'alaikum wa lastu bi khairikum." Kata dia, bagaimana tawaduknya Abu Siddiq, "Saya telah diangkat menjadi khalifah di atas kalian dan saya bukan orang terbaik di antara kalian." Subhanallah, kalimat yang begitu indah. Kemudian, fa'in ahsantu fa'inuni. Jika aku ini benar, ya, jika aku ini adalah baik, ya, jika aku ini adalah berjalan sesuai dengan tuntunan syariat, maka marilah bantu bersama-sama program yang akan aku lakukan. Fa'inuni. Mari kita bekerja sama, mari kita bangun bersama. Ya, jika kalian melihat aku itu adalah berbuat baik, maka bantulah dan jangan dibiarkan. Nah, kemudian ini bagaimana dia meminta para sahabat untuk mendukung program-program yang akan dia lakukan. Taib, wan asatu faqawwimuni. Tapi apabila aku melenceng, bila aku salah, bila aku keliru, bila aku alpa, maka luruskan aku. Subhanallah. Kalau kita sekarang kan jarang, presiden juga kadang-kadang kalau menyampaikan hal itu, yang pertama mungkin ya memohon bantuan, kerjasama, dibagi pihak ya. Mungkin saja, tapi kalimat yang terakhir tadi, jika aku tersalah, jika aku keliru, itu jarang-jarang sekali meminta supaya diluruskan. Ya. Nah, di sini dia meminta, beri masukan, luruskan aku jika aku keliru, ya, jika aku jatuh kepada hal yang kurang baik. Kemudian disebutkan, as-sidqu amanah. Kebenaran itu adalah amanah. Ya, jujur dalam menyampaikan nasihat, jujur dalam memberikan pertolongan, dalam bekerja, ya itu yang diinginkan oleh dia daripada masyarakatnya. Kemudian, wal-kadhibu khiyana. Bohong adalah sebuah pengkhianatan. Subhanallah. Ini ditegaskan oleh dia, ditegaskan bahwa kejujuran, baik yang membantu dalam program-programnya, ataupun yang memberikan nasihat, memberikan masukan, as-sidqu amanah. Kejujuran yang pertama sekali yang diminta oleh dia. Kadang-kadang ada orang beri masukan, tapi dia ingin mencari muka, ingin dapat jabatan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mencari-cari kesalahan karena ingin menjatuhkan. Ya. Kadang-kadang itu kadang-kadang. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Maka dia sudah mengingatkan, as-sidqu amanah. Tapi kejujuran itu adalah suatu hal amanah. Ya. Wal-kadhibu khiyanah. Bohong adalah sebuah pengkhianatan. Wadha'ifu fikum qawiyun indi. Orang yang terlemah di tengah-tengah kalian adalah bukan orang yang terkuat menurutku, ya, di sisiku. Hatta, ya, uriha alaihi haqqahu, ya, insyaallah, sampai aku memberikan hak-haknya. Jadi kalau orang dizalimi karena dia lemah, karena dia apa? Saya dia itu adalah orang yang paling kuat menurutku, sampai aku memberikan haknya kepadanya jika dia dizalimi. Ya. Jadi menurut dia adalah orang yang dizalimi orang yang paling kuat, yang dia wajib ya, memenyalakan haknya untuk diarahkan kepada dia. Ya, orang yang paling lemah di antara kalian adalah qawiyun indi, adalah orang kuat di sisiku, ya, sampai aku menyampaikan haknya kepadanya insyaallah. Wal qawi fikum dha'ifun, ya, hatta akhudz al haqq minhu insyaallah. Orang yang kuat di tengah kalian sekalipun sangat lemah di sisiku, aku tidak takut, ya, maksudnya gitu ya. Ya, aku tidak takut untuk menyatukan hukuman kepadanya sampai aku ambil hak orang lain darinya. Nah, ini demikian ketegasan dia, menyebutkan dia tentang hukum yang akan dia tegakkan, bahwa orang lemah ya akan diberikan hak-haknya, dan dia adalah orang yang kuat menurutku, yang ditakuti oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Tapi orang kuat sekalipun kalau dia berzalim, Abu Bakar tidak akan takut sama sekali dengan dia, dan akan mengambil hak orang lain dari yang dia ambil. Nah, akan mengawalikan hak orang lain yang diambil oleh orang yang kalaupun dilakukan oleh orang paling kuat tengah kalian, kata Abu Sa'id anhu. La yaqumul jihad fi sabilillah illa darabahumul bidzul. Kemudian diingatkan tentang keberanian. Tidaklah satu kaum meninggalkan berjihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Wala tashiul fahishatu fi qaumin qatun illa amahu Allah bil bala. Ingat. Tidaklah tersebarnya perbuatan kemungkaran, kekejian, maksiat di tengah masyarakat kecuali Allah akan memberikan musibah, azab secara umum kepada mereka. Illa ammahumul bala. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Abu Bakar memperingatkan kepada masyarakatnya, ya, jauhilah maksiat, karena apabila maksiat tersebar, kekejian, perbuatan zina, riba, mabukan, ya, minum-minum terlarang, bila ini terjadi tengah masyarakat, ya, Abu Bakar mengingatkan, yaitu wala tashiul fahsyatu fi qaumin qat, tidaklah tersebar di tengah umat keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat, ya, kekejian-kekejian, kecuali Allah akan menimpahkan bala, bencana secara umum kepada mereka. Ya. Kemudian, ati'uni ma'ata'atullah wa rasulah. Taatlah kepada perintah-perintahku, ya, selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in asaitullah wa rasulah, fala ta'atali alaikum. Jika aku itu memerintah kalian terhadap hal yang bermaksiat kepada Allah, kalian tidak wajib, tidak boleh mentaati perintahku, kata mereka, kata Umar, kata Abu Qasid kepada para sahabat yang hadir dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Ini berarti adalah salat sebelum salat zuhur mungkin ya. Kemudian dia mengatakan marilah kita salat ya, rahimakumullah. Nah, ini adalah baiat umum bagi Abu Qasid yang bait kedua ya. Demikian juga Umar radhiyallahu anhu yang tadi ringkas memberi mukaddimah untuk bai'at Abu Qasid anhu, dia menyampaikan sebetulnya dalam riwayat lain dijelaskan di mana Umar memohon maaf kepada para sahabat dengan kejadian yang kemarin ya, sebelumnya mengatakan sungguh aku telah mengatakan kepada kalian sebuah perkataan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan aku saat itu ada meminta meminta menjelaskan kesalahannya yang kemarin kepada para sahabat. Ini juga suatu poin bagi kita, bagaimana para sahabat itu sangat mudah menerima kebenaran, kembali kepada kebenaran, mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Ya, sehingga Umar ketika memberi mukaddimah, waktu mukaddimah ketika untuk bayat Abu Bakar tadi, dia juga mengingatkan tentang kesalahannya kemarin, yaitu yang ketika dia mengatakan, siapa mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal, saya akan penggal lehernya dengan pedang. Itu disampaikan oleh Umar kembali, dan dia mengatakan itu adalah suatu ungkapan yang salah dia akan lakukan. Nah, itu sebuah sikap yang salah dia lakukan. Nah, demikian kisah-kisah Abu Bakar Siddiq anhu. Insyaallah kita akan masuk nanti apa saja kegiatan politik di masa Abu Bakar Siddiq anhu, apa saja keberhasilan pemerintahannya, yang mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita taufik dan kemudahan dalam mencari ilmu, ya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan taufik dan kemudahan untuk mencari ilmu. Dan secara umum terjadi pada di dalam peristiwa ini, sebetulnya di dalam masa ini terlihat sekali kebijakan-kebijakan Abu Bakar Siddiq anhu yang begitu luar biasa. Pertama, mereka lihat ketinggian ilmunya dan juga kedewasaannya, pengalaman dan juga kesabaran Abu Bakar Siddiq anhu. Banyak hal yang diselesaikan semuanya berujung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq anhu. Coba kita lihat. Yang pertama adalah masalah sahabat, ya, yang ditantang oleh Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal. Siapa yang menjadikan solusi? Siapa yang meredahkan kemarahan Umar? Siapa yang memberikan keputusan, yang menjadikan penjelasan itu adalah Abu Bakar Siddiq anhu. Ya. Maka Nabi Muhammad ila rasul qad khalim qabli rasul. Ya, tidak dalam Muhammad kecuali rasul yang sebelum sudah banyak rasul. Afa'ima ta'uku tilang kalabtu ala qabikum, dibacakan ayat itu oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Apakah apabila telah mati, kalian akan kembali, apabila telah Muhammad SAW itu wafat, kalian akan kembali menjadi kafir, ya. Nah, itu membuat redah suasana. Kembali sahabat kepada jalur yang benar. Kemudian mereka berpendapat dalam masalah siapa akan menjadi khalifah. Selesai terpilihnya Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian mereka lagi berbeda pendapat, di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Ya, ini yang terjadi rapat-rapat kecil di rumah Fatimah dan perbincangan-perbincangan sahabat. Ya, ada yang berbicara mungkin Rasulullah lebih baik dikuburkan. Dan ini sudah kita bicarakan juga saat wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Ada yang berpendapat dikuburkan di Mekah, itu adalah tempat kelahiran beliau. Ada yang mengatakan dikuburkan di Palestina, di Syam, karena itu adalah tempat banyak di sana kuburan nabi-nabi dan seterusnya. Ya, atau tempat mi'raj beliau. Lalu Abu Bakar Siddiq anhu memberi, ataupun kalau dikuburkan di Madinah, dikuburkan di mana? Di Baqi' kah? Atau di Uhud kah? Atau di mana? Lalu Abu Bakar Siddiq anhu memberikan keputusan dengan ilmunya, ya, yaitu bahwa Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa Abu Bakar Siddiq menyampaikan sabda Rasulullah SAW, innal anbiya yudfanun haitsu matu, ya, bahwa Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Nah, selesai juga masalah ini. Kemudian mereka bicara lagi masalah tentang nanti yang selanjutnya di khalifah yang akan kita bicara insyaallah, yaitu tentang melanjutkan proses pengutusan atau pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usama untuk merangi negeri Rum, ya, berjihad, apa dilanjutkan atau bukan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq karena dia pemimpin memutuskan untuk dilanjutkan, dan terjadi faedah-faedah yang luar biasa dengan keputusannya. Kemudian juga dalam masalah tentang memerangi orang yang tidak mau berzakat, dan juga Abu Bakar memberikan solusi yang tepat dalam keputusannya. Dan ini kita lihat, ya, luar biasa memang ketika sebuah keputusan-keputusan itu didasarkan kepada ilmu, didasarkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita lihat bagaimana para sahabat apabila sudah mendengar namanya hadis Rasulullah Sallam, mereka tinggalkan istihad-istihad dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Demikian para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq selama pemerintahannya sekitar 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun, ya. Nanti akan kita coba lihat sedikit bagaimana perjalanan pemerintahan beliau dan apa saja yang dapat beliau perbuat untuk umat selama beliau menjadi khalifah. Memang perintahan beliau sangat singkat dan juga sedang menyelesaikan begitu banyak masalah, ya, secara menyeluruh dari dihadapi oleh umat saat itu, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab kepada akhi madu kita. Kita persilakan. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan atas waktu kita, memudahkan untuk kita memahami setiap pelajaran yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami memberikan waktu yang seluas-luasnya bagi Anda yang bertanya. Silakan mulai sekarang kami tunggu di line telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Dan juga melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, telepon pertama kami angkat. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini? Gini, Ustaz, ya, saya Fitri dari Banyuwangi. Silakan Ibu Fitri. Gini, Ustaz, saya mau tanya. Dulu itu saya tuh ya ibu-ibu ya suka ngomongin orang gitu. Setelah saya mendengar bahaya gibah gitu, Ustaz, saya ingin tobat. Gimana tuh caranya tobatnya gibah itu? Ya, minta maafnya itu seperti apa? Bilangnya kalau toh itu apa, mendoakan itu apa gimana gitu, Ustaz? Cara tobat yang nasuha itu gimana gitu loh, Ustaz? Saya kepikiran kan. Baik, Ibu. Cukup? Iya, ya, makasih. Iya. Fadal Ustaz, silakan. Baik, Bu Fitri di Banyuwangi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada beliau dan kita semua. Beliau bertanya tentang bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah. Imam Nawawi, dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, menjelaskan tentang bagaimana cara bertobat dari dosa. Pertama adalah al-ikhla' wal-nidham, meninggalkan perbuatan itu, jangan lagi diulangi, ya, meninggalkan perbuatan itu. Al-azm, betul-betul berencana dan berjanji ala-ala yahuda ilaih, itu meninggalkan, tidak akan lagi mau melakukan. Itu yang kedua. Kemudian an-nadam ala mafat, dan menyesali semua perbuatan itu. Nah, itu cara kita bertobat dari dosa, yaitu meninggalkan, ya, kemudian betul-betul berjanji kepada Allah SWT, saya tidak akan mau mengulangi lagi. Kemudian adalah menyesali perbuatan itu. Kemudian, itu jika dosa-dosa berhubungan dengan hak Allah SWT. Tapi bagaimana kalau dosa itu berhubungan dengan hak manusia, seperti riba, memakan harta orang lain, dan seterusnya. Mungkin orang yang kita ribai juga jauh rumahnya, ya. Ataupun kalau kita dekat rumahnya, kalau kita akan sebutkan pernah mengibahi, mungkin dia juga akan bersikap kurang baik kepada kita, dan juga bukan hanya membuat baik suasana, mungkin menambah buruk suasana. Ya, bagaimana caranya? Tentu pertama kita melihat orang ini adalah sahabat kita yang mungkin dia mudah memaafkan atau bukan. Itu yang pertama. Kalau dia adalah orang yang mudah memaafkan dan segala macam, kita terus terang aja, maaf ya sampai pernah saya gibahin, ya, tanpa perlu dirinci juga, tapi saya pernah mengibahin sampean, saya mohon dimaafkan, ya, saya mohon dimohonkan ampun untuk Allah SWT dari dosa-dosa saya. Nah, itu kita jelaskan. Kalau lihat orang ini adalah orang yang memang terbuka, orang yang memang tidak akan mempersalahkan. Tapi kalau orang ini kira-kira kalau kita mendatanginya ini, ataupun orang ini akan bermasalah, akan terjadi fitnah ataupun kondisi yang tidak diharapkan, ataupun orangnya tidak mungkin lagi kita cari jauh dia, atau mungkin sudah meninggal, ya kan? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita adalah di mana tempat kita atau siapa yang orang-orang pernah kita ghibahin dengan dia, kita memperbaiki berita itu bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah hal yang tidak benar, ataupun bahwa itu adalah ghibah dan kita justru meninggalkannya dan disampaikan kepada teman itu bahwa itu saya salah dan saya akan meninggalkan berita itu dan saya mohon kamu juga tidak ikut menyebarkannya. Kemudian kita mendoakan dan memuji orang-orang itu, ya, memuji dan mendoakan orang tersebut. Kita mendoakan dan memuji orang-orang tersebut, ya. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama, bagaimana memungkinkan enggak untuk kita mendatangi orang tersebut. Atau kalau kita datangi, atau orang yang sudah meninggal, kita mohon istighfar kepada Allah dan kita mendoakan orang tersebut agar Allah memberikan ampunan untuk dia, agar Allah meluangkan rezekinya, memberikan kesehatan kepada anak dan keluarganya. Kita doakan dia. Ya. Tapi yang lebih afdolnya jelas, kita memberanikan mengakui kesalahan kita, kita mendatanginya, ya. Walaupun dia akan mungkin sebenarnya tadi Abu Qasidik Anhu juga ditolak, ya. Permohonan maafnya ada Umar bin Khattab Anhu. Ya, kita sebetulnya gentlemannya aja lah. Gimana kita berani dulu waktu berbuat dosa, sekarang kita juga berani seharusnya untuk menebus dosa kita itu. Ya, kita jelaskan, mohon maaf, saya pernah bergibahi sampean dan saya mohon maaf sekali dan atas dosa saya itu, ya, sudah. Kita mohon maaf demikian. Dan kita berhenti melakukan tindakan demikian. Jika kalau tidak, sebenarnya yang tadi sudah diisyaratkan bahwa kita mendoakannya dan menyebut kebaikan-kebaikannya, ya, dan tidak mempergunjingkan dan menjelek-jelekannya lagi. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Fitri di Banyuwangi khususnya yang bertanya di kesempatan pagi hari ini dan kita semuanya yang menyimak kajian bersama Ustaz di kesempatan ini. Silakan kembali kami angkat telepon yang kedua di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Bapak. Ya, ya. Sudah? Abu Bitan, Ustaz. Ya, Abu Bitan di mana? Abu Bitan di Mampang, Jakarta Selatan. Silakan. Mau tanya Ustaz, di kampung saya itu di Madura Ustaz, khususnya di Pamekasan itu banyak orang yang meninggal dikubur di dekat-dekat rumah Ustaz. Jadi katanya biar kalau baca Yasin, baca Al-Fatihah tuh nyampe ke yang meninggal di sekitar rumah itu Ustaz gitu. Banyak yang udah melarang Ustaz, tapi itu tradisi udah banyak, jadi sangat-sangat susah untuk itu Ustaz. Untuk melarangnya gitu Ustaz. Baik Bapak. Jadi kuburan umumnya jadi pindah-pindah ke di pagar-pagar rumah sekarang Ustaz. Mana solusinya Ustaz? Baik Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasul kita melarang ya berkubur di rumah. Adapun Rasulullah SAW itu karena berdasarkan hadis tadi, yaitu karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadisnya di bahwa Nabi kalau meninggal dikuburkan di mana dia meninggal. Ya. Kemudian adapun kita, yakni Rasul kita wala taj'alu buyutakum kubura. Ya. Dalam hadis ini disebutkan oleh ulama berapa faedah. Pertama, dilarang menjadikan rumah sebagai kuburan. Faedah yang kedua, lanjutan dari hadis itu, yaitu membaca Al-Quran di rumah. Ya, itu, jangan dijadikan kuburan rumah seperti kuburan, artinya tidak dibaca Al-Quran di rumah itu. Alikulihal, tetapi kejadian itu sudah terjadi, tentu kita hanya bisa mengarahkan masyarakat kita. Pertama, ada memberi ilmu. Kalau untuk masalah kirim pahala dan seterusnya, jelas di situ ada perbedaan ulama, diantaranya pendapat dari kalangan Hanabilah seperti Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah dan lainnya berpendapat sampainya kirim pahala selain dari yang telah terdapat dalam hadis. Kalau ada ulama lain seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, Malik dan seterusnya berpendapat yang sampai pahalanya itu adalah yang terdapat dalam dilakukan oleh para sahabat seperti membanyak sedekah, menghajikan, mengumrohkan, ya, berdoa, mendoakan, ya. Taib, kalau kita berpendapat adalah kita memilih pendapat ulama bolehnya menghadiahkan pahala. Taib, kita boleh berpendapat demikian karena ada ulama kita yang berpendapat, ya. Dan juga kita sebutkan tadi bahwa pendapat yang lain juga harus dihargai ketika dia mengatakan tidak boleh hal itu karena berdasarkan karena tidak pernah Rasulullah SAW menyentuhkan dan persahabat tidak pernah melakukan. Dan kalau seandainya perbuatan itu dibolehkan, tentu akan pernah tuntunan dan juga contoh dari sahabat melakukan hal itu. Dan kemudian kalau seandainya perbuatan itu dibolehkan, tentulah tidak ada pengecualian ataupun ditentukannya amal-amal yang sampai kepada mayat. Karena Rasul kita menyebutkan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila man salas. Apabila seseorang itu meninggal, putus semua amalannya. kecuali di sini berarti adanya hal yang dikecualikan. Kalau kita umumkan berarti tidak ada satupun yang terkecuali. Nah, itu ala kulli hal, bagaimanapun pendapat yang berpendapat boleh mengiring kepala. Seharusnya tidak mesti dikubur dekat rumah. Ya, pahala akan sampai walaupun dia dikubur di Amerika. Umpamanya dia meninggal di sana gitu ya. Kalau mau mengirim dalam pendapat ulama yang berpendapat bisa sampainya pengirim pahala itu. Jadi tidak mesti harus di rumah. Ya, tidak mesti harus dekat rumah kuburan itu. Walaupun dimanapun dia sampai. Ya, walaupun dekat rumah bagaimanapun itu belum tentu juga itu akan sampai kepada dia. Karena banyak hal. Mungkin amalan ini tidak diterima Allah, pahala mana yang dihadiahkan? Ya kan? Mungkin tidak terdapat niat yang benar dalam melakukan ibadah tadi, ataupun tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, itu jelas ditolak oleh Allah SWT. Bisa saja amalan itu tidak ada artinya bagaimana, walaupun dikubur dimanapun saja. Ya, oleh sebab itu kita nasihat kepada muslimin, kita lebih banyaklah berharap pada amal kita daripada kiriman orang lain. Ya, orang lain itu berapa kali dia bisa mengirim buat kita. Ya, maka oleh sebab itu lebih banyaklah kita mempersiapkan amal kita. Ya, jangan berharap banyak dari amalan orang lain. Kemudian masalah mengirim pahala-pahala, ya, tidak seharusnya harus ada ketentuan-ketentuan. Malam sekian, harus berkumpul, harus ada gini gitu, enggak ada. Boleh saja kalau yang berpendapat, pemanya. Karena ulama yang berpendapat membolehkan atau sampainya pengirim pahala-pahala itu, melarang berkumpul mayat, membid'ahkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalilnya. Nah, itu jelas, ya kan? Berarti kita, lalu bagaimana maksudnya mereka itu boleh menghadiah kepala? Ya boleh saja, umpamanya kita habis zuhur baca Al-Quran satu halaman, udah niatkan pahalanya untuk si pulang. Waktu baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, atau baca Subhanallah di atas mobil, bisa dikirim pahalanya. Tak mesti harus baru tanggal 10, atau hari ke-7, hari ke-30, hari ke-40, 100, enggak mesti. Itu cuma berapa kali kita kirim pahala. Kalau kita mau kirim pahala sebanyak-banyaknya untuk membantu orang yang kita ingin doakan, segala macamnya. Tapi yang lebih afdol itu adalah, tentu yang pasti sampai itu adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu enggak perlu ragu lagi. Enggak ada ulama yang berpendapat doa sampai enggak, sedekah sampai enggak ada ulama yang berbeda situ. Maka oleh itu sebetulnya prinsip yang aman bagi kita itu adalah dak mayarubka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang samar-samar, hal-hal yang ragu kita kepada perkara yang pasti. Udah ambil aja yang pasti. Ya, kenapa kita harus bersitegang istilah orangnya, harus bergalau, bertengkar dengan masalah ini. Di sana ada masalah-masalah yang jelas-jelas itu aja dilakukan. Ya kan? Tapi kalaupun mau dilakukan, tapi kita jangan hulu dalam masalah ini gitu ya. Sampai mengatakan orang-orang yang tidak berpendapat tidak sampainya pahala dianggap Wahabi. Ini keliru sebetulnya. Itu yang Wahabi itu orang yang berpendapat boleh mengirim pahala. Karena pendapat Muhammad Wahab juga begitu. Pendapatnya Ibnu Taimiyah yang dianggap sebagai Imam Wahabi oleh orang-orang yang menuduh sebagai Wahabi kan itu ya. Imam Ahmad imamnya orang Wahabi semua itu. Berarti itu mazhabnya Wahabi gitu ya. Nah, ini kita sampaikan. Kita jangan suka memvonis dengan gelar-gelar yang tidak benar. Mana tahu orang-orang kita Allah itu lebih baik dari kita. Sebenarnya Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Hujurat. Jangan sampai satu kaum bolok kaum yang lainnya. Boleh jadi yang Allah itu adalah pendapatnya lebih benar. Ya, maka kita jangan suka mengolok-olok, melecehkan, menghina, merendahkan. Nah, ini nasihat kita. Apalagi sampai memandang tidak bolehnya dikuburkan orang yang tidak ikut tahlilan. Ini masalahnya. Orang yang enggak sholat saja enggak demikian mauqif kita. Demikian pandangan kita kepada mereka. Nah, ini tentu penjelasan ini perlu dijelaskan oleh para kiai, oleh para ustaz kepada umat, supaya mereka tidak berpaham radikal, mengusir kajian orang lain, mengusir ini dan itu. Ini adalah tindakan yang perlu kita sterilkan masyarakat kita dari pikiran-pikiran yang tidak lurus ini. Ya, bagaimana memandang sebuah masalah khilafiyah itu harus dipandang dengan profesional dan profesional. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari Abdullah di Aceh yang bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak langsung dikuburkan karena para sahabat menunggu dipilihnya pemimpin yang baru. Afan Ustaz, pertanyaannya hari keberapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan? Barakallahu fik, silakan. Untuk kesempatan ini kalau enggak salah Rasulullah SAW dikubur hari Selasa, sore hari Selasa atau pagi hari Rebu. Itu yang itu pelajarannya udah lalu kita bahas ya. Kalau enggak salah sore hari Selasa atau pagi hari Rebunya dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang para sahabat ya sebenarnya kita lakukan di samping juga untuk menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja itu butuh waktu yang begitu lama, karena mereka bergantian masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergantian demikian ya, rumah Rasulullah sudah sangat kecil. Nah, itu makan waktu yang lama ya. Dan dari situ juga sebagian ulama berpendapat tidak disunahkannya menyolatkan mayit di masjid. Tapi itu khilaf ulama lagi ya. Bukan hanya khilaf antara Wahabi dan Aswaja yang selalu dibesar-besarkan ya. Itu juga antara Wahabi yang dituduh Wahabi pun khilaf juga deh itu gitu. Jadi jangan kita, jadi pendapat-pendapat itu kita hargai semua pendapat ulama. Tapi apa namanya, ada ulama membolehkan disolatkan di masjid berhubung karena memang orang lebih selesai sholat, lebih mudah, sebenarnya tidak memakan waktu untuk berkumpul lagi. Nah, maka sebagaimana di Masjid Madinah, Mekah itu disolatkan di masjid. Nah, sedangkan Nabi SAW disolatkan di rumahnya. Nah, ini pembahasan ini dibahas oleh ulama kita. Umat kita dihajar cerdas dalam berbeda pendapat. Ya. Dengan berbeda pendapat itu banyak sekali faedah-faedah yang kita dapatkan. Mengajar kita dewasa untuk menghargai pendapat orang lain. Mengajar kita dewasa bagaimana kalau kita berbeda. Bagaimana mengajarkan kita lebih dewasa untuk membahas ilmiah. Ingin mencari pendapat yang benar, bukan mencari pendapat yang mudah. Sehingga ustaz-ustaz itu semangat lagi belajar gitu kan. Nah itu sebetulnya. Jangan dianggap, oh masalah khilafiyah itu jangan dibicarakan. Kalau enggak dibicarakan, ya itu dibakar semua kita kata ulama itu berarti. Karena ulama kita bicarakan masalah khilafiyah dalam kita-kita mereka kok. Ini enggak benar kalau ada yang mengatakan, masalah khilafiyah yang dibaca. Boleh dibaca, tapi cara menyampaikannya benar. Kalau memprovokasi, menyesatkan, itu yang enggak benar. Ya, jangan ditutup khilafiyah, enggak akan bisa. Sampai bagaimanapun enggak akan bisa ditutup itu. Karena itu, kita kata ulama kita penuh dengan masalah-masalah, membahas masalah itu. Salah satu faedahnya itu adalah memancing kita untuk berdiskusi, untuk mencari dalil, membahas ilmu. Ya, sehingga kita ingin mencari, ingin tahu dalil, seterusnya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Di mana kita harus lebih bersikap dengan bijak ketika ada perbedaan-perbedaan demikian. Nah, pendapat yang kita sebutkan tadi adalah bahwa ada yang mengatakan Rasulullah SAW dikuburkan pada sore hari Selasa ataupun pagi hari Rebunya. Ya, itu yang saya ingat hari ini kesempatan ini apa yang telah kita bahas pada kajian waktu kita wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa Rasulullah terlambat dikuburkan? Bukankah Rasulullah SAW menyuruh supaya cepat dikuburkan mayat itu? Nah, mungkin ada juga bertanya. Tadi sudah kita jelaskan, kondisi sahabat saat meninggalnya Rasulullah SAW tidak sebagaimana kita kini kita enjoy dengan enggak ada. Buktinya kalau ketika kita ada fitnah, ada kejadian besar, wafatnya Rasulullah itu kejadian besar di hadapan sahabat. Yang membuat mereka punya konsentrasi terpecah. Ya, tidak sebagaimana kita kata, oh itu gampang kelihatannya hari ini kita melihat. Apa yang terjadi masa sahabat itu sangat sulit. Ya, itu sehingga sahabat pun orang-orang yang lebih antusias melaksanakan sunnah itu lebih tahu mereka. Tapi kondisi yang membuat mereka demikian, ya, sehingga kita tidak mengatakan juga, oh sahabat berarti tidak melaksanakan sunnah, tidak menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Bukan demikian cara kita memandang para sahabat itu. Sahabat adalah orang-orang yang lebih antusias melaksanakan sunnah. Tapi kondisi mereka yang gitu sok dengan meninggal Rasulullah SAW, mereka tidak tahu mau melakukan apa hal yang harus lebih dahulu gitu kan. Sehingga ada yang bicara masalah khilafah, ada yang bicara masalah di mana Rasulullah dikuburkan, dan seterusnya, seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya kami bacakan pesan singkat dari saudara kita Abu Naufal di Bekasi. Beliau menyampaikan pertanyaan, bagaimana peranan Bilal dalam proses pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq? Dan bagaimana sekilas riwayat Bilal setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fadhil Ustaz, silakan. Maaf, untuk kesempatan ini saya nggak ingat bagaimana mauqif Bilal saat itu. Ya, mungkin yang bertanya mungkin punya ilmu lebih dari saya, dia membaca sebuah riwayat. Saya belum menemukan kitab yang saya baca ada suatu peristiwa tertentu bagi Bilal dalam saat baiatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Saya tidak menemukan adanya peran Bilal ataupun adanya kisah yang melibatkan Bilal. Dia wallahu alam, mohon maaf ya, nanti mungkin kita coba lagi lihat apakah ada suatu kisah atau kejadian yang berkenaan dengan Bilal saat pembaiatan Abu Bakar Siddiq. Saya tidak menemukan penjelasan dari para ulama-ulama yang menulis tentang itu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW sampai baiatnya Abu Bakar Siddiq. Wallahu a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudara El Haki di Padang yang bertanya, Ustadz, ada sebagian orang yang dia bertobat dengan cara memukul-mukul diri, tangan, kaki, perut, kepala, mulut, sambil menangis meratap. Pertama-pertama, pelan-pelan, sampai pada tahapan memukul dan menangis dengan keras. Cara tobat seperti ini apakah ada pada zaman Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya, Ustadz. Pertanyaan dari saudari kita dari Padang, yaitu ada orang kadang-kadang, atau juga ada aliran-aliran, ya, yang dimana dalam bertobat dia adalah dengan menyiksa badannya. Hal ini tidak boleh. Tidak boleh memukul, ya. Allah SWT melarang kita untuk menyakiti badan kita sendiri. Maka tidak pernah dalam tobat ada seperti itu, kecuali tobatnya umat Nabi Musa yang membunuh diri mereka sendiri. Yaitu, tobatnya Nabi Musa yang menyembah Injil, ataupun anak sapi yang mereka sembah. Itu ya demikian tobat mereka. Tapi tobatnya para nabi-nabi yang lain, seperti Adam, gak pernah demikian tobat mereka. Juga Rasul kita tidak pernah mencontohkan, para sahabat juga tidak pernah melihatkan seperti itu. Dengan memukul-mukul itu. Karena Allah melarang kita untuk menyakiti diri sendiri. Yaitu, walatatulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, jangan kalian menyakiti diri, membunuh diri kalian, karena Allah itu sangat kasih sayang, sangat menyayangi kalian. Wala tuqu bi'idikum ila tahlukah. Jangan kalian menyempakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, sakit saja kita boleh duduk sholat. Itu kemudahan diberikan Allah. Jadi enggak ada di dalam ajaran Islam itu yang sifatnya kita harus menyiksa diri, enggak boleh. Ngantuk sedang sholat, tidur dulu. Demikian Islam, ya. Islam bukan agama yang demikian, yang menyiksa, ya. Memukul, enggak. Ya, enggak ada sifatnya memukul-mukul. Itu adalah taubatnya kaum-kaum zindik, taubatnya orang-orang syiar fidho, ya demikian. Seperti mereka menyiksa diri mereka pada 10 Asyura. Ya. Jadi sebagian ulama menjelaskan kenapa mereka menyiksa diri pada hari Asyura itu, dalam sebuah sekte syiah itu disebutkan, karena mereka menyesali dosa mereka, karena mereka telah membiarkan Husain terbunuh dan mereka tidak membelanya. Itu ada suatu dalam kitab-kitab firaq ataupun menjadikan sekte ini menjelaskan hal itu. Maka Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Islam itu sangat, ya, memperhatikan, ya, bagaimana umat Islam ini bagaimana umatnya tidak terbebani dengan suatu yang berat. Diberikan kemudahan-kemudahan, ya, diberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah, ini menunjukkan tidak boleh kita melakukan hal demikian. Oh, bagaimana kalau mereka berhujah, Ustaz, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir-akhir hayatnya pernah di masjid berkhutbah lalu mengatakan, saya mungkin sudah dekat menyumpai Rabbku, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, maka silakan dia meminta haknya padaku hari ini, kan gitu ya terjadi. Nah, kisahnya ada seorang sahabat mengaku, kemudian dia meminta untuk memukul perutnya Rasulullah SAW. Itu bukan mungkin, itu namanya bukan menyiksa tobat, yaitu adalah menyilakan orang mengambil hak yang pernah terzalimi oleh Rasulullah SAW, tapi akhirnya sahabat itu mencium perut Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah dalam anjuran para ulama, tidak ada pernah. Hadis tidak pernah, perbuatan sahabat tidak pernah. Ya, kita tidak tahu apa dasar yang mereka pakai untuk menyiksa diri dalam bertobat demikian. Ya kan? Makanya juga Rasul kita SAW pernah menemui salah seorang sahabat yang dia itu sakit sampai badannya kurus kecil mengecil gitu. Kalfarah gitu disebutkan dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa kamu pernah berdoa kepada, apa yang pernah kamu doakan kepada Allah? Minta apa kepada Allah? Dia meminta kepada Allah, ya Allah, jangan aku diazab di akhirat dan dulukan azabku di dunia. Sehingga Allah limpahkan azab di dunia sama dia. Lalu Rasulullah larang, kenapa kamu tidak minta afiyah kepada Allah? Meminta mohon ampun kepada Allah dunia dan akhirat. Meminta dia jauhkan daripada segala keburukan. Bukan malah meminta, jika engkau akan takdir aku azab di akhirat, ya azab aku di dunia aja ya Allah. Bukan demikian disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, maka orang ini malah ditegur Rasulullah SAW. Tidak akan sanggup seorang pun menahan azab Allah SWT. Maka kita mohon dibebaskan di azab dunia maupun di akhirat kala. Ya, demikian yang dapat kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, apakah yang wajib diteladani dari Khalifah Abu Bakar dan Khalifah lainnya hanya kepribadiannya saja, tapi sistem pemerintahnya, yakni sistem kekhalifahan, tidak perlu? Apakah hal ini benar, Ustaz? Tentu ini sangat keliru. Karena Rasulullah SAW menyuruh, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafai ar-rasyidin. Sunnah Khulafaur Rasyidin itu adalah termasuk segala apa yang mereka lakukan, ya, dari kebaikan kemajuan agama, termasuk yang pemerintahan, dan pemerintahan mereka itu adalah pemerintahan yang disuruh dicontoh. Bahkan secara khusus Rasul kita SAW iktadu billadaini ba'di Abu Bakar wa Umar au bi rajulain ba'di. Contohlah dua orang yang setelah aku ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nas disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Itu kita mencontoh mereka dalam segala kepribadian mereka, ketakwaan mereka, ilmu mereka, kesungguhan mereka melalui Islam, termasuk dalam segala hal yang mereka melaksanakan perintah Islam ini. Karena mereka melaksanakan itu berdasarkan ajaran Islam. Maka kita contoh. Ya. Maka itu kita contoh. Karena mereka adalah dalam menjalankan pemerintahan politiknya, itu adalah berdasarkan Islam. Itu yang benar. Ya kan? Kalau begitu berarti kita menganggap bahwa sistem politik mereka itu adalah sistem politik ijtihad yang tidak ada hubungan dengan agama. Padahal itu adalah ketuntunan yang memang Allah dan juga yang Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka. Maka kita mencontoh mereka dalam segala hal. Bukan menafikan sistem politik mereka tidak perlu dicontoh. Enggak demikian. Sistem politik mereka adalah sangat rapi, mudah, gampang, ya, dan hemat biaya dan segala macamnya. Hemat jiwa, ya. Oleh sebab itu, maka kita dalam mencontoh mereka, mencontoh dalam segala hal, ya, tidak dipilih-pilih, ya. Jangan pula nanti orang berkata, oh, ayat-ayat tentang pemerintahan kita urusan duniawi tidak masuk urusan agama. Tidak, agama kita mengatur kita bagaimana kita hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan agama kita. Bukan sebagaimana pendapat orang lain mengatakan, oh, agama tidak ada ikut campur dalam usuran pemerintahan. Dan enggak, agama kita adalah agama yang lengkap. Bukan agama yang hanya datang untuk bicarakan akhirat saja, tidak. Mengatur semua aspek kehidupan kita. Sampai dari cara buang air saja diatur, cara tidur saja diatur, apalagi cara memimpin, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, itu merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum diakhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Alhamdulillah, bidaimati tatimus salihat. Kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kemudahan dan waktu kepada kita untuk menambah ilmu kita. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Baik para pendengar maupun para pemirsa, ya, dimanapun antum berada, dan termasuk ikhwan-ikhwan yang menjadi tim ataupun yang ada di studio Roja Cilensi, ataupun yang di studio mini Studio Imam Syafi'i Jember, dan maupun dimanapun ikhwan-ikhwan berada, Allah senantiasa selalu menjaga mereka di atas iman, di atas akidah, di atas sunnah, dan menjauhkan mereka dari segala fitnah-fitnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.